coba merenungi tentang jalan hidupku. Ku langkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu ha. mencoba untuk melupakanmu, namun ku tak bisa, kau pun selalu ada dalam hatiku. Aku tersiksa. jika menyakiti aku bisa membuatku bahagia, maka lakukan lah itu tanpamu ku yakin bisa. Ikhlasku mencintaimu, ikhlasku kehilanganmu, semoga kau bahagia dengan pilihanmu itu, kau bersama dia, aku bersama jika menyakiti aku, maka lakukanlah itu. Ikhlasku mencintaimu, ikhlasku kehilanganmu, semoga kau bahagia dengan pilihanmu itu. Jika menyakiti aku bisa jiwa yang dendam akan kerasmu sehingga kita bersama. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu, sehingga kita bersama. Sepenuhnya aku terluka.

Biar ku

saja. Jangan pilihan yang lain, cari orang tuamu. Jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini. Maafkan aku setulus hatimu. Kepergian diriku itu bukan keinginanku. Terima saja, jangan pilihan yang lain, cari orang tua. Kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja, semua ini kulakukan demi kebaikanmu. Oh, jangan bersedih, jangan keadaan ini. Jika kamu juga ikut menangis, terima saja semua ini ku lakukan. Terima saja semua ini ku lakukan. Untukmu.